Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, sebelum kita lanjutkan, ada koreksi tentang sesuatu yang ana sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gigi rubaiyah. Ana sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, menambahkan ucapan syarih hafizahullah, di mana beliau mengatakan, as-sinnul lati ba'da thaniyati. Gigi yang terletak setelah saniyah, ana tambahkan kemarin wan nabi dan gigi taring. Ini keliru. Yang benar yang sebagaimana yang diucapkan syarih hafizahullah. Gigi setelah as-saniyah. Jadi kita perhatikan gigi seri kita, gigi yang depan itu. Ada dua gigi yang paling depan. Dua gigi yang paling depan. Yang kalau atas dan bawah berarti jumlahnya 4. Ini namanya as-saniyah. Nah, setelahnya itulah yang disebut dengan rubaiyah. Ada dua gigi di atas dan dua gigi di bawah. Inilah saniyah, semuanya 4. Rubaiyah. Ini rubaiyah. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini yang atas. Yang bawah juga satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini rubaiyah. Setelahnya baru annab, gigi taring. Jadi urutannya, as-saniyatu, ar-rubaiyatu, kemudian annabu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fihi 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. Dan di dalamnya, yaitu di dalam as-sahih, dan ini maksud di sini adalah Sahih Bukhari, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku' pada rakaat yang terakhir dari salat fajar, yaitu salat subuh, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, ba'dama yaqulu, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya, wahai Rabb kami, hanya bagimulah segala puji. Fa'anzalallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidaklah memiliki sedikit pun dari urusan ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, yad'u ala Safwana ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. bahwa Rasul alaihi salatu wasalam mendoakan kejelekan kepada Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Fanazalat. Maka turunlah ayat, Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki sesuatu pun dari urusan ini. Perlu diperhatikan ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Bahwa riwayat yang kedua, wa fi riwayatin, riwayat yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan riwayat tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari secara mursal. Secara mursal. Dan beliau Al-Imam Al-Bukhari menyambung sanad riwayat tersebut di luar Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, tapi tanpa penyebutan nama-nama tersebut. Dan perlu diketahui pula bahwa dari pelajaran sebelumnya dengan pelajaran pada kesempatan hari ini, kita mengetahui bahwa ayat ini, Laisa laka minal amri syai', turun tentang peristiwa dilukainya Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana hadis yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan turun pula tentang apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam salat beliau ini. Jadi ayat ini turun tentang dua peristiwa. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Ibnu Umar huwa Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma sahabiyyun jalilun min ubbadis sahabati wa ulama'ihim mata sanata 73 min al-Hijratin Nabawiyyati. Ibn Umar, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia dari kalangan para ahli ibadah dari para sahabat dan termasuk di antara ulama mereka. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Wafihi ay fis sahihi wal muradu bihi sahihul Bukhari. Dari dalamnya, yaitu di dalam as-sahih, dan yang dimaksud dengannya adalah Sahih Al-Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ba'da ma shujja wa kusirat ruba'iyyatuhu yawma Uhudin. Yaitu setelah beliau dilukai dan dipatahkan ruba'iyah beliau pada perang, pada hari terjadinya perang Uhud. Allahumma al'an. Ya Allah la'natlah, ay utrud wa ab'id min rahmatika. Yaitu usirlah dan jauhkanlah dari rahmahmu. Fulanan wa fulanan. Fulan dan fulan, minhum Sofwan ibn Umayyata, wa Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. Di antara mereka adalah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan al Harith bin Hisham. Sami'allahu liman hamidahu. Allah Azza wa Jal mendengar orang yang memujinya. Ajaballahu man hamidahu wa taqabbalahu. Yaitu Allah Azza wa Jalla menjawab orang yang memujinya dan menerimanya. لأنه قد عدي باللام. Kenapa maknanya demikian? Karena sesungguhnya sami'a dalam hadis tersebut dirangkai dengan huruf jar lam. Sami'allahu li man hamidahu. Alhamdu diddu dhammi. Alhamdu lawan dari al-dham. Al-dham celaan. Berarti alhamdu pujian. وَيَكُونُ عَلَى مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ الْمَحَبَّةِ لَهُ. Dan alhamdu ditujukan pada pujian, pada kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji disertai dengan kecintaan kepadanya. Yad'u ala Safwan ila akhirih. Mendoakan kejelekan untuk Safwan sampai akhirnya. Li'annahum ru'usul musyrikina yawma Uhudin. Karena sesungguhnya mereka adalah para pemimpin orang-orang musyrik pada perang Uhud. Wa qad taballahu alaihim. Fa'aslamu wa hasuna islamuhu. Dan sungguh Allah Azza wa Jal menerima taubat mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam Islam dan baik keislaman mereka. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat beliau mendoakan kejelekan beberapa orang tertentu dari kalangan orang-orang kafir yang telah mengganggu beliau pada hari terjadinya perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencela beliau dengan firman-Nya, engkau tidaklah memiliki sesuatu pun dari urusan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Lalu mereka pun beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwa Nabi عليه الصلاة والسلام tidak mampu menolak gangguan orang-orang musyrik dari diri beliau. Dan tidak pula dari diri para sahabat beliau. Balaja ila rabbihil qadiril maliki. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam bersandar meminta pertolongan kepada Rabbnya yang maha kuasa, yang maha menguasai. Mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu 'ibadul quburi fil awliya'i was-salihin. Ini menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh para penyembah kubur terhadap para wali dan orang-orang yang saleh. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula yang pertama, butlanut ta'alluqi bil awliya'i was-salihin. Batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurabati, untuk meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan dilapangkannya kesulitan-kesulitan. Atsaniyatu, faedah yang kedua, jawazud du'ai 'alal musyrikina fis salati, bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang musyrik di dalam salat. Atsalitsatu, yang ketiga, dalilun 'ala anna tasmiyata syakhsil mad'u lahu aw 'alayhi la yadurru salata. Ini menunjukkan bahwasanya penyebutan seseorang yang didoakan kebaikan untuknya atau didoakan kejelekan baginya tidak memadaratkan salat. Rabi'atu, faedah yang keempat, at-tasrihu bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wat-tahmidi. Penegasan bahwasanya imam mengumpulkan antara tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, dan tahmid, yaitu rabbana lakal hamdu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.